niki lokasi pengajian paling horor sedunia. Kula nembe niki pengajian kon ngadep kali nembe niki. Niki istimewa apa pekok kula radang. Niki jamae mereka sadugi pundi nika. Aduh banget kaya ngono ke nyawang apa. Mrikane pinten kilo? 2 kilo kebak wong. Ya Allah. 3 kilo. Ya Allah. Sampai 3 kilo. Mereka ngenten layare. Niki Bapak Ibu pengajian sepanjang kali. Niki pengalaman anyar kula niki. Kula wis 15 tahun ngaji nembe niki pengajian jamaah banyu nggih nembe. Jamaah banyu karo iwak ya Allah. Dancuk, dancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khala wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para gawakis, para sepuh bini sepuh ingkang ngestu kaula mulyakaken, para pejabat ingkang kersa rawuh ingkang kula hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat ngendi niku? Peh. Peh wetan. Niki lokasi pengajian paling horor sedunia. Kula nembe niki pengajian kon ngadep kali nembe niki. Niki istimewa apa pekok kula radang. Kene niki jamae mereka sadugi pundi nika. Aduh banget kaya ngono ke nyawang apa. Mrikane pinten kilo? 2 kilo kebak wong. Ya Allah. 3 kilo. Ya Allah. Sampai 3 kilo. Menika nggih wonten layare. Niki Bapak Ibu pengajian sepanjang kali. Niki pengalaman anyar kula niki. Kula wis 15 tahun ngaji nembe niki pengajian jamaah banyu nggih nembe. Jamae banyu karo iwak ya Allah. Dancuk, dancuk. Neng jantung mriki panggonan sing paling ombo nggih niki. Nggih. Kula mbate niki iki apa? Mbosan nginguk ning kono ya Allah. Napa? Kula kenging ngadeg. Ibu-ibu seneng kula ngadeg apa lungguh? Berdiri apa duduk? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kok degane gede kaya ndasmu iki piye? Pamine ndi? Oh, dereng. Bapak Ibu, kuwi apa LG iki apa kuwi? Los gak rewel. Ngaji dan doa dengan tema di awal tahun 2020, mari kita tingkatkan persatuan umat Islam untuk kemaslahatan sepanjang kali. Kemaslahatan bangsa dan negara. Area masjid desa Peh Wetan. Jeneng kampung kok Peh. Ketua panitiane awakmu. Ketok rupane kaya kota infak. Tenan Gus, kula baru niki nemu lokasi pengajian kaya ngene iki. Iki mung ning Kediri sing iso ngoten. Niki jurusane sungai pundi iki? Berantas. Kali Berantas. Mungkin nak mriko arah Semampir niku. Kula iki langgon begengge apal. Soale kula niku diwenehi julukan presiden para begengge. Tamune sapa? Ya ketua panitiane. Masuk matamu langsung masuk. Ya wis tak ewangi ngadeg demi kali. Niki Pak Wakaposek. Oh, siap. Sing sopan ngono kuwi mlebu jenengan ning kono. Jenengan lak duwe anak wedok aja dirabekke karo tukang syuting nggih. Eman-eman mung didelok tok ngono ora apa-apa. Ibu bapak rahimakumullah, kula yakin semangate jenengan dalu menika bahkan iki pengajian ingkang wonten jembatan Shiratal Mustaqim. Ana penyeberangane iki lho. Lah niki fungsine kagem napa niki? Oh, kabeh. Tak pikir rondo sing pengin ketemu aku liwat kene. Oh, rondone nika. Ya Allah. STNK setengah tua yang kewer-kewer. Mugi-mugi semangat kula sing paling mereka wetan apa kulon? Wetan sampai bainal masyriq wal maghrib, antara ujung barat dan ujung timur. Semangat kula panjenengan sami dalu menika insyaallah dados saksi. Insyaallah mboten namung teng donya bareng-bareng tapi teng surga bareng-bareng. Semangat jenengan istimewa. Kula mbayangke ndelalah kok terang. Umpama udan nak tersangkane ketua panitia niki temane saya sangat tingkatkan persatuan umat Islam untuk membangun kemaslahatan bangsa dan negara. Bapak Ibu rahimakumullah, dipun ngendikaaken innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin niku bersaudara. Mila senajan to kula wong Yogja, jenengan tiang Kediri, kita dipersatukan dalam bingkai iman. Kula wong Islam, jenengan tiang Islam. Sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga. KTP-ne. Maka kemudian kita mengenal istilah ukhuwah, akhun, ukhuwah. Akhun. Kemudian kita mengenal ukhuwah, persaudaraan. Kula jenengan sedulur, kita bersaudara seiman dan seagama. Maka kemudian kita mengenal istilah ukhuwah islamiyah. Kula diundang pengajian teng Amsterdam, sing ngundang wong Islam. Dia berbeda negara dengan saya, tetapi saya seagama dengan mereka. Maka walaupun saya orang Indonesia, mereka orang Belanda, kita dipersatukan dengan syahadat ukhuwah islamiyah. Podo-podo wong Islam. Ujiane napa dadi wong Islam? Berbeda di dalam manhaj, berbeda di dalam organisasi. Podo-podo wong Indonesia nih, podo-podo wong Islami, diuji kali Gusti Allah. Dengan apa ujiannya? Berbeda bendera dan berbeda ormas. Maka kemudian muncullah Nahdlatul Ulama, muncullah Muhammadiyah, muncullah LDII, muncullah Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Ngopo cangkeme wong kuwi? Ki kiyaine los jamake rewel iki ya iya. Malah di zoom matane iki lho. Malah di zoom kok piye? Ana wong emosi kok di zoom iki lho, goblok, goblok lho. Napa? Kacamata? Kowe iki ning kene pengen ngrungokke ngaji kok apa pengen delok mataku tak kandhani. Sengit. Kaya ning kene iki ra di lapangan to, Pak? Diran duwe. Enten lah ngapa ra ning lapangan wae. Lebih hombo. Oh ya. Jadi niki gampang Pak Kiai. Engko lah amplope kurang, ketua panitia cemplongke kali lah ya ora. Maka kemudian ujian ukhuwah ini kita diuji dengan manhaj yang berbeda, dengan organisasi yang berbeda. Tetapi kemudian Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, kita bersaudara. Walaupun berbeda bendera, walaupun berbeda organisasi, maka dikatakan al-ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Mila nyuwun sewu. Sikap dewasa yang harus dimiliki oleh orang beragama niku napa? Sikap tepo sliro, toleransi. Maka kemudian Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita Islam yang wasatiyah, yang tawasud, yang mengenalkan kepada kita sikap tasamuh, saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Ya apa meneh? Oh, kopi ini teko. Kita ini banyu kali, kita banyu kali. Ya Allah, gelasnya gawede apa ngombori cangkem sapi apa kepiye ta iki? Gawede ini kaya ngene. Wong sing ganteng tutupe ping lho ya Allah. Ki ra iso dibuka ki lho kelet ki lho. Goblok. Tak gua. Nutup kok ra jelas. Niki kopi napa kopi susu? Kopi. Lah kopi susu kula moh. Kopi susu niku lak bingung nggih kopine ngajak melek, susune ngajak turu ngono. Mila lak kula disuguh kopi susu biasanya tak akali. Kopine tak ombe, susune tak cekeli. Aku iki tenan, Gus. Gara-gara aku seneng ngombe kopi, aku meh diangkat dadi bintang iklan kopi, tapi tak tolak. Iklan kopi kabeh ndobos. Kopi kapal api, dibuka kopi ini rono kapale. Kopi tugu luwak, dibuka kopi ini rono luwake. Iklan niku Pak Wakaposek, sing jujur mung siji, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Ora percaya buka ene. Maka perbedaan sendiri itu menjadi rahmat. Kenapa kemudian sumbernya sama podo-podo Al-Qur'ane, nabine podo-podo Nabi Muhammad, sing disembah podo, tapi kadang-kadang melahirkan pemikiran yang berbeda. Soale nopo? Likuli roksin rokyun. Semua orang itu punya pendapat masing-masing. Dan perbedaan pendapat niki nyuwun sewu dihalalkan di dalam beragama. Mira rapopo? Muncul NU kaya awake dhewe niki. Muncul Muhammadiyah. NU karo Muhammadiyah niku lak bedane tipis. Lak wong NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak. Ibu-ibu peh wetan seneng sing dawa napa cendak? Wow. Dawa. Wong NU senengane dawa. Baradan puji-pujian. Muhammadiyah cendak, baradan rono diujian. Kula haji tahun 2015 yang pertama ketemu kali tiang Muhammadiyah matur. Gus deloken. Nika lo Mekah Madinah baradan rono puji-pujian. Ngopo ning peh wetan rono puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung adan, masjide wis kebak. Lah ning peh wetan sing pujian cangkeme nganti merongos ya ora teko Apa meneh kula paling sengit subuh sing ngadan wong tuwa. Ya Allah. Subuh musim mudan sing ngadan Mbah Mudin Mbah Kaum umur 70 tahun. Kadang-kadang pujian ini cara kasepuan nih kok Pak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Delalah wong ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong sing mangkat ning masjid sapa mung inyong Nodowo puji-pujian Muhammadiyah cendak tanpa puji-pujian. Angsal napa mboten? Oleh. So tak critake ngopo wong NU nganggo puji-pujian. Dowo. Salat wong NU dowo bar salat nganggo wiritan. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa daula syarikalah Allahumma anta salam sampai ayat kursi kabeh diwaca. Lak kanca Muhammadiyah biasane mboten mat kolam cing komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Lasing jumblo-jumblo ke yang ngono dungane. Rampung sholat, tangannya diangkat, dungane. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Ini jumblo, ini gondrong. Oh, alah lele. Maneman. Jomblo malah apa galau. Becek ketitik ala ketara, wis kebaco tak bribek malah ditikung karo kanca. Loro atiku. Langsung nyanyi Kartonyono medhot janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi. Wis ana bira. Heh? Iso mu apa? Heh? Iso mu mlumah matane. Aku selawatan wis senabi apa ora? Apa isone balungan kiri kaya awakmu? Oh, pamer bojo? Kecantol cawet? Ayo, apa kok kecantol cawat apa? Cendol dawet kok kecantol cawat ke biaya tangkemi bosok lho gede rasa ora gede ora kroso matane bosok tenan apa? Wah, kaya lampu diskotik ini jangan onhane. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan dhisik men gayeng ya. Ditinggal rabi versi selawat. Iki sukale semong nyotang-nyoting wae lho. Ayo, iso apa ora? Darbukane, darbukane. Sing apik wae ndang tutan kae entung tak tungtung jrot. Iki saiki ngopo iki, Jan? Masopan banget iki. Andang rutan, rutan. Yo, sallallahu Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Nyawang kanca ado karo agama. Renduwe tata krama. Korane ra diwaca. Salate Oh boy. Waghfir lana ma mada ya wasi Droh berhenti jamaah sing banter ya rabbalig maqam waghfir lana ya wasial huwal habib turja safa li kulli halim minal lanjut ngambiar hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo liya nangis kate loku remo acur rasaku kandil cidro doa panitiane njaluk kembang kantil kembang kantil manten anyar diring bedel ana cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene ana kene po tadi NU dawa Muhammadiyah cendak serap apa? Dewi-dewi subuh NU dawa nganggo kunut Muhammadiyah cendak orang nganggo no. Ora apa-apa wong cangkeme los ra rewel aku los cangkemmu rewel tapi lak teng peh wetan insyaallah wong wis ra ana sing gelut babakan kunut nggih napa mboten. Soalnya apa? Karena di pehwetan sudah jarang yang sholat subuh. Allah subuhanmu setengah pitu. Usol ini tambah usol li fardu subuhi kawanan lillahi ta'ala. Tak anda nih, pendapat Imam Madzhab babakan kunut. Menjenengan ora dadi wong sing fanatik tapi ra ngerti dasare. Deloken drijiku. Imam papat kuwi dibagi dua persoalan kunut. Imam Maliki kalau Imam Syafi'i kunutan, Hanafi karo Hambali ra kunutan. Sing ngadeg niki kunut, sing turu niki ra kunut. Maliki Syafi'i kunut. Hambali Hanafi ora kunut. Lah saniki ndelok niku kabeh beda, Pak. Kaya umpamane jenengan subuhan. Delalah imame kunutan. Jenengan nganggo pendapatnya Imam Hambali, apa yang harus anda lakukan? Imam Hambali nanti ditakoni kali santri ini, Pak Kiai, kula wingi subuhan, imame kunutan, padahal kula nderek madhape jenengan, pendapatnya jenengan. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Lah imame kunut, makmume yo ngaminke. Ngono lah wong saiki lah ora. Imame kunutan, makmume ora. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa fina fi man afait, matamu. Salah itu. Tahu enak contoh yang lebih mutakhir. Mbah Hasim kali Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Ahmad Dahlan niku nama aslinya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis. Satu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan niku ajeng kunjungan teng Jombang. Ngerti Mbah Ahmad Dahlan ajeng rawuh teng Jombang, apa yang disampaikan Mbah Hasim kepada santrinya? Kuwi beduke dukno. Lah napa Kiai? Mbah Ahmad Dahlan arep rawuh ning Jombang. Mbah Ahmad Dahlan kuwi ra seneng karo beduk. Didukke. Begitu salat subuh sing kon maju dadi imam, Mbah Yai Ahmad Dahlan, apa yang beliau lakukan? Ngerti wong Jombang mayoritas NU, salate subuh nganggo kunut. Sami Allahu liman hamidah. Mbah Ahmad Dahlan kunutan. Allahumma dina fi man adait. Coba toleransi ini mbah-mbah kita itu seperti itu. Satu saat Mbah Hasim gantian kunjungan kerja tengkau. Apa yang disampaikan Mbah Ahmad Dahlan kepada para pendereknya? Tolong musola kauman dikasih beduk. Kenapa? Karena Mbah Hasim mau rawuh. Mbah Hasim senengane beduk. Begitu Mbah Hasim duki kauman, nyuwun sewu wis ana beduke. Lah gobloke wong sakniki napa? Ngendikane beduk niku bid'ah. Soale wong NU ki goblok nyeluk wong sok nganggo beduk. Sing goblok cangkemmu. Duk niku kok mota mati ki ngopo iki? Batune utuh. Dua kali mbahmu ki miku dhewe. Kimiku ki luwe larang daripada mikir panitiae, cok. Kok gua kali wae ngawur wae. Cek cek cek. Iki lak sampai mati meneh ketua panitia uncal kene kali itu loh. Beduk itu tidak untuk memanggil orang sholat, tapi beduk itu untuk menandai masuknya waktu sholat. Mergo jaman biyen rungono speaker. Mila begitu adzan maghrib, nyuwun sewu untuk masyarakat supaya tahu hari itu sudah masuk waktu maghrib, beduke ditutuk. Deng deng deng deng, beleng beleng. Berarti wis maghrib. Lalu cuma neh Kiai, kalau di tag Instagram gini gitu, wong lah utaknya bosok ini. Masjid bid'ah, masjid sunnah. Lucu mana sih? Jadi ono masjid bid'ah, ono masjid sunnah. Mereka mengatakan apa? Ciri-ciri masjid bid'ah. Satu, ada beduknya. Karena mereka menganggap beduk itu apa? Untuk memanggil orang sholat. Wong NU ki ora goblok. Memanggil orang sholat tetap menggunakan adzan. Nomor loro apa katanya? Masjid bid'ah, di dalamnya banyak kaligrafi. Lah, iki berarti wong iki dolane kurang adoh. Turune kurang bengi. Kancane kurang akeh. Kopine kurang kental. Mbok mlebu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kae isine kaligrafi. Kok iso-isone masjid kaligrafi, masjid bid'ah iki lak bosok tak cangkeme. Ngarang wae dawa cendak NU dawa Muhammadiyah cendak traweh NU dawa ping pinten Pak 20 Muhammadiyah cendak ping pira 8 tapi saiki ana aliran sing nomor 3 aliran sing ora traweh imame sapa iki lah didelok sangka bedane ora bakal rampung. Maka seharusnya ukhuwah itu landasannya apa? Jangan menyama-nyamakan yang memang berbeda dan jangan membeda-bedakan yang sudah sama. Goblok banter salah, gondrong. Kan aku jadi malu jadi orang gondrong. Ini pengajian apa konser, Pak? Ambiar, ambiar. Dadi nyuwun sewu. Saya ulangi. Jangan menyama-nyamakan yang memang berbeda dan jangan membeda-bedakan yang sudah sama. Orang NU hari ini dituntut untuk lebih dewasa. Jangan kemudian hanya perbedaan khilafiyah menjadikan kita bermusuh-musuhan dengan orang lain. Lah didelok saka bedane iki lho. Alah wong takbir ya beda-beda. Tahiyat iki lho beda kabeh. Imam papat soal tahiyat niku beda kabeh. Deloken. Supaya jenengan lan duwe tangga Muhammadiyah apa LDI apa Dharma Gandul apa gandule Mbah Dharma sing iso akur. Imam papat Imam madhab niku soal tahiyat beda kabeh. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i. Imam Hanafi beda meneh. Asyhadu alla ilaha illallah. Lanafi Allah isbat. Witok asyhadu alla ilaha illallah. Wis, ora ngadeg meneh. Impoten matamu kok impoten. Gondrong menah. Asyhadu alla ilaha illallah Hanafi. Imam Hambali beda meneh. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya jengat. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibah lillah, assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadi lho ana kelemu ketemu kalimat Allah towing towing towing towing. Iki Hambali. Menawi Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubah ora mandek. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibah lillah. Tapi nyuwun sewu, sing ngubah mung drijine tok ndase ora usah melu-melu tahiyatul malah. Malah kaya film India. Gus Miftah pakai yang mana? Kula wong NU jelas menggunakan Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi, tuing-tuing oleh. Mau pakai Hambali, tuing-tuing, tuing-tuing oleh. Mau pakai Maliki, wer wer wer wer oleh. Ya enggak boleh begini-begini. Masa tahiyat ngene-ngene keprimen ya. Wi matamu kok wi iki opo ya? Wong tahiyat kok malah wi. Dasar rupa Vanessa Angel ngono. Apa tahiyat berdasarkan nomor calon lurah masing-masing. Calon lurah nomor loro. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah didelok beda-beda kabeh. Maka kita harus dewasa. Tonggomu tahlil, kowe ora tahlil, ora apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Iki rada tak terangke rada jero iki. Tak terangke kisahe Kanjeng Nabi rikala hijrah ke Madinah. Niki rungokno. Kanjeng Nabi diperintah kali Allah hijrah sampai teko kota Madinah. Ono wong kondang yang marah dengan kehadiran Kanjeng Nabi. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Jenengmu siapa bro? Hadi, Hadi tok, oh, Hadi tok, Hadi Yetnosu. Su Yetno kok Yetnosu? Hadi, kumisnya dikerok. Kumis iki sunah dikerok. Lak jenggot iki sunah diungu dhewe ra apa-apa. Ning kaya wedhus. Alhom satu minal fitrah. Fitrah yo ana 5. Siji khitan, loro ngetok kuku. Telu ngerok kumis. Sunah nih kerok. Papat mencabut bulu ketiak. Berarti lak bojomu mulih macul. Cabut keleke. Sunnah Rasul. Sing nomor 5 apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur dhewe. Wih Pak Hadi, aja digawa ning salon. Kok malah mau gawa ning salon. Badhe napa Pak Hadi? Badhe cukur. Nah, cukur napa? Langsung takoni, rebonding mboten kerimbat mawon. Semir mbahmu iki lho disemir lho. Ya Allah. Begitu sampai kota Madinah, ada tokoh besar di kota Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Wong niki benci banget karo Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Gara-gara Nabi Muhammad hadir di kota Madinah, ketokohan Abdullah bin Ubay ini semakin lama semakin luntur. Mila jenengan pirsani, Pak. Lah ning kampung ana wong anyar kok luwih diajeni daripada wong lawas. Kuwi biasane sing lawas cangkeme bengok-bengok. Niku kan biyen wis ngoten niku. Sampai bencine Abdullah bin Ubay kepada Kanjeng Nabi, dia mengatakan Kanjeng Nabi apa? Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Kanjeng Nabi niku tau dilokke asu kali Abdullah bin Ubay. Napa Kanjeng Nabi nesu? Mboten. Asu niku haram mergo macane marfu. Mergo diwaca marfu. Lak diwaca majrur ora haram, asi. Jadi asu wi haram mergo diwaca marfu. Lak diwaca jer halal, asi. Mila ibu-ibu lak meneh asi anake 2 taun, aja 6 bulan. Karena asi itu luar biasa, praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Asi itu praktis. Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Asi itu ekonomis. Kemasannya tidak gampang pecah. Kan rono asi penyok. Dan yang jelas asi itu demokratis. Maksudnya iso dinggo anake, iso dinggo bapakne, demokratis. Dan yang lebih luar biasa, asi itu dilindungi badan hukum. BH, badan hukum. Kenapa asi dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Maka kenapa sapi ke susune gampang dicekel karo wong liya? Soale sapi susunya tidak dilindungi badan hukum. Kan ra ono sapi behanan, ra ono. Asu ki haram mergo diwaca rofa marfu, lak diwaca jer majrur halal. Mula aku ning kodhira pengen golek asi. Oh oke okay, ning kene. Lah susune mbokmu mau tawa-tawa. Teneh aku iso mutah-mutah. Mila pas kula dibuli kali Gus Nur kula dilokke diasar Gus telek. Aku ora nesu. Wong Kanjeng Nabi dilokke asu ora nesu kok. Apa meneh mung kula dilokke Gus telek. Kula luwih seneng dadi telek daripada dadi roti. Telek niku lak akeh nyuwun sewu dadi rabuk. Roti dipangan dadi tai. Ampuh aku karo kowe. Santai mawon, Pak. Diindak-indak iki ra apa-apa. Nyata kayak iki misalnya. Aku lak ngene iki mah ngombe aku soalnya. Panitia itu jangan ngasih minuman saya kayak gini. Ini bagi saya racun. Pokoknya Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tech aku mah. Wah. Nangkape pun itu wut mantan copet kita ya. Wis ra apa-apa. Sing ngelokke kula Gus Telek saniki nyemplung penjara teng Surabaya. Wis ora usah diapa-apake. Dongake mawon, muga-muga betah. Iyalah. Akhire napa? Kali Kanjeng Nabi Abdullah bin Ubay niku didongake terus, muga-muga pinaringan hidayah. Apakah Kanjeng Nabi berhasil? Tidak. Tetapi akhirnya anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay mati. Mila jenengan jangan terprovokasi dengan nama. Jenenge Abdullah tapi mboten wong Islam niku tiyang kafir. Mila begitu dedi mlebu Islam, dhek takon kalih kula, "Gus, apakah saya harus berganti nama?" Saya jawab, "Tidak." Begitu kula sowan ke Kiai Ma'ruf Amin, sama Pak Kiai Ma'ruf Amin ditambahi, "Mas Dedi, kalau mau tambah nama saya kasih dua, Ahmad atau Muhammad." Lah Dedi takon kali kula, "Bro, api Ahmad apa Muhammad?" Kula jawab Ahmad wae. Dadi apa? Ahmad Dedi. Malah bocahnya jawab, "Kok kaya Ahmad Dani?" Moh jenenge. Mila kasane iki tetep Dedi Corbuzier gara-gara niku. Ahmad Dedi ra gelem deh. Sing paling benci iki aku ketemu wong takon, "Gus, takoke Mas Dedi mpun sunat napa dereng?" Ya Allah. Akhirnya kula syuting ning Hitam Putih, kula takoni, ana wong takon, "Apa? Kowe sunat apa durung?" Dijawab karo Mas Dedi, "Masa Gus gak percaya? Kamu lihat sendiri." Mah aku ngotak buka moro-moro tungul ngene lak yo. Yo lak gede lak cilik kan aku isin. Lah kula jawab, "Saya percaya kalau kamu sudah sunat. Tapi orang Kediri itu lo gak percaya." Nah, akhirnya dia takon, "Bagaimana supaya orang Kediri percaya kalau saya sudah sunat?" "Gampang, tak fotone engko tak postinge ya." Singkat cerita, Abdullah bin Ubay niki mati. Anake sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula mati. Sapa Abdullah bin Ubay? Terus piye? Mbok jenengan layat teng bapak kula. Coba Kanjeng Nabi nglayati Abdullah bin Ubay yang notabene memusuhi Kanjeng Nabi. Awakmu iso? Musuh sing wong sing musuhi awakmu mati kowe layat? Kanjeng Nabi layat. Oke, layat. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anake matur, Kanjeng Nabi, mau enggak engko memberikan syafaat ke bapak saya? Kali Kanjeng Nabi, Abdullah bin Ubay iki jenazahe diidoni. Cuh cuh cuh cuh. Mila jenengan sampe kaget lah ketemu kiai, ketemu pini sepuh, Pak Kiai kula nyuwun barokah banyu niki mang dongake. Cara Kanjeng Nabi malah diidoni. Maka saya dulu tersinggung dengan Ustadz Wahabi yang mengatakan bekas banyu kiai atau air putih yang didoakan sama kiai itu tidak ada berkahnya. Waktu itu saya tersinggung karena video klip yang dipakai niku videonya Mbah Maimun Zubair. Maka saya sampaikan, wahai Ustadz Wahabi, saya siap diajak untuk dialog. Benar enggak apa yang Anda sampaikan? Kalau saya meyakini air sisa kiai atau air putih yang didoakan oleh kiai itu ada berkahnya. Yuk kita buka dalilnya apa wae. Sampai hari ini tidak ada jawaban dari orang Wahabi. Biasanya wong Al-Kacong, aliran katok congklang. RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Lak sing gondrong kae cetok. KMT, kelompok badok terus kalau. Berkat apa berkah? Dasar jomblo. Dang rabio. Malah kowe nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Lele, itu namanya AIDS, akibat intim dengan sabun. Maka akan terjadi AIDS yang kedua, akibat itunya dipakai sembarangan. Maka supaya tidak terjadi itu, ada AIDS yang ketiga, ada iman dijamin selamat. Oh no, lo jomblo. Sejomblo. Wis, tak idene cangkemmu. Tadungake, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Anjan. Ora apa-apa sing rupa-rupa bertato, mabuk wis ora apa-apa. Mending melu ngaji ya ora. Aku wingi ngaji ning Surabaya malah ana wong luwumu gendut wetenge tato bedhug. Kuwi tato apa, Le? Bedhug, Bah. Lah ngopo? Kula cinta kalih NU. Wah. Wetengmu mau tato bedok nggih, tutuke ndi ngisore? Ora golek yo ndi ora ketemu. Santri kula teng pondok 150 niku sing duwe tato cah 15 e ana, Pak. Awak. Mriki ditindik ana sing mur, mangkokan, pelek, wah gede-gede. Tiang listrik. Ya kula tampa, ya ngapa? Kula saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Melo ngaji kuwi ngajak orang ngejek. Ngaji kuwi nyenengke ora medeni. Melo nyuwun sewu, ngaji itu tidak boleh menghakimi. Kita itu kan sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Niki ngeri. Kabeh wong disalah-salahke. Mila kiai niku relasine malaikat Jibril, mboten malaikat Izrail. Soale ngajak orang ngejek, merangkul bukan matan. Sengit aku di zoom wae kat mau kok. Ki rong tau to ana kiai mutilasi tukang syuting rong ana to. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bardidoni syafaat anake matur meneh Kanjeng Nabi kula angsal mboten nyuwun jubahe monggo apa le damel ngafani bapak kula mikire anake Abdullah bin Ubay menawi bapakne dikafani karo jubahe Kanjeng Nabi, kan wedi malaikat munkar nakir ra bakal takon. Wow, jubahe Kanjeng Nabi, Bro. Mila ibu-ibu pengen ratakoni kalau malaikat munkar nakir gampang. Sesuk kain kafanmu rupane ijo. Mesti ratakoni munkar nakir. Soale apa? Dikira lontong. Ora takoni langsung dimplok tangane. Lah kuwi sing jomblo kuwi sesuk kain kafane pink. Gagah. Begitu dibuka jomblo men. Rabiyo to. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Aneh ngono. Aku iki ngenes lah ndeloke jomblo, Pak. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kamu lahir dalam keadaan tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan tak kadane. Malaikate moro giajul, pititmu nganggur ngono. Dongake, muga-muga bojomu ayu. Rondo anak 15. Enten rondo ta mriki? Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo hatine bingung. Nangis saben bengi turu dewi, ra ono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Sing numpaki sapa? Sapa sing numpaki? Hadi Suyitno. Begitu jubahe dicopot, bocahe matur meneh. Napa? Kanjeng Nabi, kersa mboten jenengan nyolati jenazah bapak kula. Hampir saja Kanjeng Nabi niku meh salat di depan Abdullah bin sampai Umar bin Khattab niku moro. Kanjeng Nabi, niku wong kafir lho, kok jenengan salatke iki piye to? Napa jawabe Kanjeng Nabi? Wiki menengo, sing Nabi aku. Begitu Kanjeng Nabi ajeng salat, Allah menurunkan satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini ayat larangan nyolatke jenazahe tiyang non Islam. Tapi gobloke wong-wong sing ora paham, kaya kula diprotes tangga kula MTA, menjadikan ayat ini sebagai dasar nolak ndongake wong mati, nolak tahlilan. Niki sing jenenge jaka sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Lah wong sing dilarang ki wong kafir kok malah nggih nolak tahlilan, kan ora nyambung, Pak. Ora nyambung. Jaga sembung bawa bluluk, enggak nyambung, Cuk. Aku iki lak wis ngomong amaliye wong NU nang aku fanatik banget. Soalnya kula ngerti dasare kabeh. NU garis garis lingkar ya meneh. Garis keras lah aku, Bro. Macam-macam tak seret cemplunge kali bluk. Bareng kelebonan ciu apa ya cangkeme iki. Eh bareng ngombe ciu apa, Bro? Ketok ya ora apa-apa cangkem-cangkemmu dhewe ya. Kula niku ning Yogya umpama ra ngaji no, kula mangkat ning Malioboro ning Sarkem jam 2 bengi. Bocah-bocah mabuk tak ambiri, Pak. Malah kadang-kadang kula dijaluki tambah barang. Gus, kurang mbok tambahi, ora tambahi. Ning syaratte siji, subuh kudu melu salat aku. Bengi tak tambahi dhuwit 500.000 nggih mabuk, do mabuk niku, Mbah tambahi, tak kei. Tapi syaratnya siji ya, napa engko subuhan melu aku nggih. Dadi bar mabuk salat ning pinggir dalan Malioboro. Allahu Akbar ning mburi caca mabuk tak 15-20. Allah. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kula sabar lho ngono. Mula kula sering dikritik kali kiai-kiai lak mergo niku. Ora apa-apa lah. Dilokke kula goblok wong mabuk diajak salat. Apa kowe iki ora paham wong mabuk salate ora tampa karo Gusti Allah 40 dina. Tak jawab, ditampa ora urusane cangkemmu. Tapi urusane pangeranku. Lah bocah niku takjak salat nunggu ra mabuk. Salate kapan? Wong bendina mabuk. Wong cekelane botol niku bendina. Bahkan gawe paguyupan pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Akhirnya bocah mabuk takon kali kula, "Bah, jarene ana hadis wong mabuk salate ra tampa karo Gusti Allah 40 dina." Niku pripun? Tak jawab, "Bener." Tapi awakmu kudu ngerti, kuwi hadise wong normal, sementara awakmu abnormal. Lah nunggu ra mabuk salate kapan? Ditampa ra ditampa urusane pangeran. Bodho amat. Lah iya kok ngopo? Aku tahu Gus ning Liquid Cafe piye karaoke. Mbok-mbok seksi tak ajak ngati bare salat. Kan kula bagi rukuh. Kula niku paling seneng bagi rukuh sajadah Quran teng mbak-mbak dunia malam. Teng mbak-mbak lokalisasi. Kula bagi rukuh niku 300 teng sarkem. Mbak-mbak lonte sewenenge rom. Ikhlas mboten, Gus? Ikhlas. Syaraté pripun? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku yang ngono to. Wong malah digelap. Ngalap berkah sama Gus Miftah. Ser ngono lah ya. Dan cok ngono. Kula iki biasa lah. Seneng kula. Bagi bahkan kula tahu meh subuh niku ditelepon karo mbak-mbak sing ditelepon asisten kula. Soalnya lah mbak-mbak niku kula haramke nyekel nomor HP sing ditelepon supir kula asisten kula. Matur abah, aku pengen ngomong penting. Apa nduk? Kula bareng lonte, bah. Terus kula pengen salat subuh, carane pripun? Mandi besar, mandi junub. Lah niku sing ajeng kula takokke carane pripun? Mandi junub kuwi rukune mung loro. Siji, niat mandi junub mergo kowe bar kelon, ngono ta. Nomor loro meratakan air ke seluruh tubuh. Oh ngoten nggih. Lah kula tetep dereng paham ya, Bah. Terus piye? Mbok menjang praktek kalih kula. Matamu aku ngono. Emangnya aku cowok apaan? Salat Pak biasa. Mbak-mbak lokalisasi niku lucu ya. Bengi ngelonte subuh-subuhan, ngelonte subuhan, ngelonte subuhan. Lah kula ditakoni pripun, Bah? Ya wis karepmu lah. Ya ta? Tugasmu ki siji, piye carane malaikat emu mendase. Sesuk pada akhirnya mesti mandek, ora mungkin bakal dadi lonte selawase. Maka kalau kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, jangan pernah kamu hina, tapi doakan. Bulian dan hinaanmu tidak akan pernah merubah mereka sedikit pun. Tetapi kalau kamu mendoakan dengan ikhlas, bisa jadi wasilah hidayah untuk mereka. Maka saya mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ewa, aja galak-galak karo bocah ngono kuwi. Sing mau benci iki ora wonge tapi kelakuane. Dongake mawon. Lah kula sabar. Wong kula aja diperkosa bola-bali kok. Tapi kan aku menghindar. Menghindar kemana? Cari tempat yang lebih baik. Niki, ceritane Kanjeng Nabi niki menunjukkan apa? Jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir mohon Kanjeng Nabi niku apik kok. Toleran kok. Mosok mung awake dhewe dadi wong Indonesia merdeka wis 70 piro Indonesia merdeka? 74 jek ribut masalah tahlil tok. Alah-alah. Saiki iki wis era 40 ya wisan ya. Ayo to, wis era 40, 40, 4.0. Wis ora milenial meneh. Iki lho bapak-bapak iki lho, lagu milenial. Iki yo kolonial lah iki. Dadi kaya wedhus. Masa yang sing didadekke rame mung masalah kunut tok, tahlil tok. Kita sudah harus bersaing. Mereka itu sudah piye carane urip ning bulan. Ya tok piye carane wong numpak pesawat dhewe koyo numpak motor. Ngono kuwi. Kene mung padu ngono, wis kapan majune wis. Ana nek mung kampret cebong, kadrun rahimakumullah. Radati. Iki napa mboten? Maka kemudian apa? Karena Kanjeng Nabi mengajarkan toleran kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-Islam, kita mengenal ukhuwah basyariah. Apapun agamanya, kita hormati. Mila kula lak jenengan tindak teng pondok kula. Tonggo kula niku 60% orang Katolik. Tonggo kula niku pendeta dan enggak pernah ada masalah. Kidul kula pendeta, lor kula kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. kuburan. Kan ora mungkin tak idak-idak. Dan saya santai. Mergo kula ngerti toleransine Kanjeng Nabi karo wong-wong non-Islam. Kula duwe kolam gedhe teng arep pondok. Pendetane kondo kali kula. Gus, kula pengen mancing. Lah monggo Pak Pendeta. Mangkancani. Oke. Begitu sampai kolam pendetane matur. Gus, sikil kula korengan. Terus mbok kula digendong. Oh, tak gendong. Begitu tak gendong pendetane ngomong nopo? Baru hari ini ada pendeta digendong sama Rak Hadi. Oh, rapopo. Gendong. Akhirnya kula jengkel. Pendeta tak uncal kene banyu. Beyur. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Iya Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Lah aku santai bro. Deddy Corbuzier ini mlebu Islam ora mergo tak ajak, mergo pekewuh karo aku. Mergo ndelok akhlakku di depan Deddy Corbuzier. Isinan. Karena saya mampu menjelaskan Islam secara rasional dan menyenangkan di hadapan saudara Deddy Corbuzier. Maka begitu dia mau masuk Islam mengatakan, saya kalau toh masuk Islam harus melalui pintu yang menyenangkan. Dan this is you, itu adalah kamu. Saya tanya, kenapa kamu mengatakan Islam saya menyenangkan? Jelas, Gus Miftah bisa ngaji di masjid, neng kampus, neng pondok, neng masyarakat umum, pinggir kali, menyenangkan. Maka nyuwun sewu, kalau kamu pengen melihat Islam berkembang, tampakkan Islam yang menyenangkan. Ojo meden-medeni. Wabeh wong di kafir-kafir iki. Yo ngalah. Apa surga mau untal dhewe tak kandhani. Wah pinter iki kayak aku. Wong mabuk iso kaya ngono lho, Bro. Wah, jam. Ekrek cangkem. Kudune iki ngoten niku, ngoten. Kula dijemput. Iki lak Natalan tenggo kula. Santri kula kabeh takon moro. Ono le ulama karo pendetane. Lah ben bodho mon pendetane marang ngen kula minal aidin wal faizin. Pendeta niku lak bodho, marang ngen kula pertama kali. Jamaah kula niku puluhan ribu ning Yogya. Tapi sing pertama kali teko ning pondok kula niku pendeta. Gus, minal aidin wal faizin nggih cangkeme pendeta lho niki. Iso ayo kowe. Maka begitu mereka Natalan, santri kula kabeh takon marang. Rono le, mangkat, ini pendeta. Nggih, Mbah. Seneng nguntal roti kok pandang ngono. Santai wae. Apa ya gara-gara ngucapke selamat Natal dadi kafir? Apa urusannya cangkem karo ati? Awake dhewe kadang-kadang berlebihan kok. Pohon cemara dibuat sebagai lambang Natal. Wong Islam haram nandur cemara. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Goblok itu loh. Mila kula tau mbelani karo Deddy Corbuzier seorang stand up komedi namanya Coki Muslim. Gara-gara masak daging babi dicampur karo kurma. Dia arep dipateni Gus, diancam. Bunuh. Ngomong kali kula. Kula dadekke konten YouTube-an karo Deddy Corbuzier. Apakah masak daging babi dicampur dengan kurma itu penistaan agama? Saya jawab, tidak. Alasannya apa? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah lak babi ki mesti Kristen, lak kurma ki mesti Islam. Sing mangan kurma ki ra mung wong Islam tok. Wong Kristen Timur Tengah ya nguntale kurma. Apa sing mangan babi wong Kristen tok? Hal ora, wong Islam akeh contone cah kae. Ayo. Sumpah kena tok mangan babi, ora wani matamu. Tapi ndelik-ndelik. Memang gobloke cah iki siji, Coki Muslim ini. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok, cacing pitanya mu'alaf. Awak mengerti babi kayak mengandung apa? Cacing pita. Salah, babi itu bukan mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Lah iya toh maksud anakmu? Maksud babi kok mengandung anaknya Hadi Suyitno? Apa mau kelon itu? Hat. Maksud kalau babi yang ngaceng, hat. Enggak, ini kan temanya persatuan umat Islam soalnya untuk kemaslahatan. Jadi enggak tencarane. Allah bar Natalan dihampiri karo pendeta Gus. Pas lo toh, nggih pripun Pak? Mbok ayo jenengan melu kula teng Parang Tritis piknik. Oke, santri takjak. Begitu kula numpak bis kula bengok. Bismillah diprotes karo pendeta. Gus, salah. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh, aku ngono. Awas kowe. Begitu ning dalan udan deres tiar tiar pendeta bengok. Haleluya, haleluya. Saya protes, salah pendeta. Itu bukan haleluya tapi halilintar. Ngono ta? Sampai parang tritis aku mudun songko bis. Aku nganggo sarung delalah lali ra nganggo sempak. Angine banter wut. Sarungku lombuka. Wut. Pendeta langsung bengok. Wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Aku yang ngono toh. Ngene kok wow, alif kok goblok aku. Wow. Wow, wow. Kan alif. Hadir apa paham mikro era lulus kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya selawatan meneh ki wis. Jam berapa iki? Setengah telu. Subuh matamu amplop ra jelas subuh. Ya selawatan yo, selawatan iki seneng ning wong kene. Apa? Dewa Salim dawa yo, wong NU, ayo diwaca. Iki tenanan ra mau dolanan gua. Seragamnya lunas rung. Wis, heh. Oh kredit. Ya Allah. Pantesan rupamu kaya kenal pot. Di hadir apa iki? Nurul Genah. Apa wi? Oh, generasi Nahdlatul Ulama. Oh, jos. So aku mlebu surga, wis ngancani ya. Ning ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Salli wa sallim da aku pengen ngerti adohe saka ngendi. Sing nggawa HP, HP-ne duripke. Aku pengen ngerti. Woi, duwe HP apa ora? Sing ora duwe HP tangkeme merenges. Jajal lampune pateni adohe. Wah, tobo banget iki. Ayo. Betul HP napa mboten? HP-ne saged duripke. Oh, wong wetan kono rungono kupingmu. Kira-kira ndek HP belas iki. Sampai tekan kono kae to. Iya. Mriko krungu speakere. Krungu. Enten salone, Bro. Tak dongake sing paling ngado mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Shallu ala Nabi Muhammad. Jal, HP-ne durip ki, HP-ne durip ki. Ayo. Lampune pateni. Ya. Eh, urip ki kabeh. Coba. Mriko-mriko pirang kilo ni? Oh, 3 kilo. Sing banter. Bareng-bareng durip ki flashe. Wah, dawa tenan. Paling kiri kene ra duwe HP iki. Kuwi lampune pateni wae kuwi dhuwur kuwi. Laura nyile sempakmu nggih nutupi lampune. Iki ketoke ngendi lampune? Cabut, cabut ndi? Eh? Eh, masa yang kon mencolot rono. Matane, matane. Eh, cabut, Bro, cabut, Bro. Eh? Uduk kae lho. Iki meneng wae lho hat iki hat. Iki salah hat. Sok tahu kok hati yo. Ah, uduhat. Cek murep ki lho hat. Goblok, goblok hati iki. Urung hat. Ora mati ki lho. Malah mau cabuti kabeh ki lak sonku mati ku piye, Jal? Hati sok tahu kok. Nggih pun kok, sing banter bareng-bareng. Salewa salim da. Amen. Joro Bali brebes mili Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan Soli wasalim dai iman alamana Soli wasalim dai iman alamana Selawat bareng-bareng hasbi robbi jalallah. Mugi-mugi kabeh sing hadir hajati dikabulke kali Allah. Niki kula ijazahke jenengan diwaca ping telu ben bar salat ditutup Fatihah ping pisan. Pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Insyaallah kabul hajate rampung masalahe. Amin. Badarenge selawatan nyuwun hadiah Fatihah sepindah kagem bojo kula ingkang nembe berobat teng rumah sakit. Mugi-mugi penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi.